lebih dulu pada hari kiamat nanti. Hanya saja mereka orang-orang yang sebelum kita telah diberi Alkitab, kemudian hari mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada mereka, mereka pun berselisih padanya. Itu Al-Yahud dan An-Nasara. Mereka berselisih tentang hari yang diwajibkan kepada mereka. Fahadanallah, adapun kita telah diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan dipilihkannya hari Jumat untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Yahud dan Nasara, mereka berselisih tentang hari ini. Adapun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan petunjuk. Allah khususkan hari Jumat untuk mereka. Maka manusia dalam hal ini mereka mengikuti kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Yahud godan. Adapun orang-orang Yahudi, mereka hari yang mereka muliakan adalah besok, yaitu Sabtu. Wan Nasara ba'da ghadin, sedangkan orang-orang Nasara besoknya lagi, yaitu hari Ahad. Sehingga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam duluan, yaitu hari Jumat. Kemudian Yahud besok dan Nasara ba'da ghadin. Maka ini adalah karunia yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika Al-Yahud dan Nasara tidak mendapatkan hari ini, tidak diberi petunjuk tentang hari Jumat ini, sehingga mereka memilihnya Sabtu dan Ahad. Ya, demikian karena hari Jumat ini Allah khususkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini diantara keutamaan atau kekhususan hari Jumat. Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala khususkan hari Jumat ini untuk umat ini. Kemudian di antara kekhususan atau keutamaan hari Jumat, bahwasannya hari Jumat adalah sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya. Maka hari yang paling utama, hari yang paling mulia dalam satu pekan adalah hari Jumat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari itulah Adam diciptakan. Wa fihi uhbita. Dan pada hari itu pula Adam diturunkan ke bumi. Wa fihi tiba alaih. Dan pada hari itu juga Adam mendapatkan taubat dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi mata. Dan pada hari Jumat juga Adam meninggal dunia. Wa fihi taqumus sa'ah. Dan pada hari Jumat juga terjadinya hari kiamat. Wa ma min dabbatin illa wa hiya musikhatun yaumal jum'ah. Tidaklah dari binatang melata pun, kecuali dia menunggu datangnya hari kiamat pada hari Jumat. Min hina tusbih. Sejak masuk waktu subuh. Hatta tatlu asyamsu. Sampai matahari terbit. Syafaqan minas sa'ati. Menunggu-nunggu, ya, karena takut hari itu terjadi kiamat. Demikian para dabbah, ya, para binatang melata, hewan, ya, dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, setiap hari Jumat di pagi hari, ya, mereka dalam keadaan ketakutan, khawatir hari itu terjadi kiamat. Dan ini setiap hari Jumat demikian keadaan dabbah, binatang atau hewan atau makhluk melata. Manusia dabbah bukan? Dabbah. Jin juga dabbah. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illal jin wal ins, kecuali jin dan manusia. Jin dan manusia di pagi hari Jumat, ya, masih santai, ya, bahkan sebagiannya lalai, ya, dan seterusnya. Adapun makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, ya, setiap hari Jumat, mulai dari masuknya waktu pagi, ya, mereka khawatir akan terjadi kiamat di hari itu. Khawatir di pagi harinya matahari tidak terbit dari timur. Demikian keadaan dabbah, ya, kecuali jin dan manusia. Wa fihi sa'atun la yusadifuha 'abdun muslim yas'alullaha hajatan illa a'tahu iyyaha. Dan pada hari Jumat itu juga ada satu waktu yang apabila seorang muslim meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keperluannya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Pada hari Jumat ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim bertepatan dengan waktu tersebut dia berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jal kecuali Allah akan mengabulkannya. Hadis yang agung ini menjelaskan bahwasannya sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Sehingga hari ini Allah pilihkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keutamaan dan kekhususan hari Jumat pada hari Jumat padanya terdapat ibadah yang sangat mulia yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya dari kalangan kaum muslimin al-balighin al-aqilin, yaitu ibadah salatul Jum'ah. Dan salat Jumat hukumnya wajib ain bagi setiap muslim yang balig, muslim laki-laki yang balig, yang berakal, yang mukim, yang tidak memiliki uzur, itu yang sehat, ya. Nah, dan tidak memiliki uzur-uzur yang lain. Wajib hukumnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk memenuhi panggilan tersebut. Bersegeralah untuk salat Jumat. Dan ini perintah dari Allah Azza wa Jal, dan hukum asal perintah dari Allah Azza wa Jal adalah bermakna wajib. Kecuali kalau ada dalil yang lain atau qarinah yang lain yang memalingkan dari wajib menjadi hukum yang lain. Selama tidak ada, maka hukum asalnya wajib. Adapun dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak, ya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala dari sahabat Tariq bin Shihab radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atun: abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyun aw maridun. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat Jumat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, dilakukan secara berjamaah kecuali 4 orang: abdun mamluk, hamba sahaya, mereka tidak wajib untuk sholat Jumat. Awi mur'atun, yang kedua wanita, mereka juga tidak wajib sholat Jumat. Aw sabiyun, yang ketiga anak kecil yang belum balig. Aw maridun, yang keempat orang yang sakit. Selain itu maka wajib untuk menunaikan sholatul Jum'ah. Di sana ada yang kelima, namun golongan yang kelima ini para ulama berselisih, ya, yaitu al-musafir. Al-musafir, ya, juga tidak wajib sholat Jumat menurut pendapat yang sahih. Maka sholat Jumat, ya, juga disepakati oleh para ulama tentang wajibnya. Bahkan ada ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat. Ya. Hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Abul Ja'ad Ad-Damri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: man taraka thalatha jum'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbih. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat karena bermudah-mudahan, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup hatinya. Ya. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di atas mimbar, kata beliau sallallahu alaihi wasallam: layantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at aw la yahtimannallahu ala qulubihim thumma layakunanna minal ghafilin. Manusia, mereka akan berhenti dari perbuatan meninggalkan Jumat, ya, atau, ya, itu kalau tidak mau berhenti, Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup hati-hati mereka. Kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang lalai. Nah, hadis-hadis ini menjadi peringatan, ya, bagi kita semua jangan sampai kita meninggalkan sholatul Jumat. Kemudian diantara keutamaan hari Jumat, bahwa ibadah-ibadah di hari Jumat itu akan mukaffiratud dzunub, akan menggugurkan dosa-dosa. Hal ini berdasarkan riwayat Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahun idza jtunibatil kaba'ir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang lima waktu, dari satu sholat ke sholat berikutnya, dan juga dari Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, dan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Apabila ditinggalkannya dosa-dosa besar. Lafaz yang terakhir ini menunjukkan bahwasannya yang digugurkan dosanya adalah shagairud dzunub, dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa besar tahtaju ila taubah, membutuhkan adanya taubat. Asy-syahid, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara penggugur-penggugur dosa ini adalah salatul Jum'ah atau beribadah di hari Jumat. Juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaghtasilu rajulun yawmal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamussu min tibi baitihi ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang dia mandi pada hari Jumat, ya, itu mandi Jumat, mandi wajib, dan dia bersuci, ya, mastata'a min tuhrin, ya, dia bersuci atau bersih-bersih, ya, semampu dia, yaitu membersihkan badannya, mensucikan badannya, kemudian dia memakai duhan, ya, atau minyak wangi, ya, kemudian dia keluar menuju sholatul Jum'ah dan dia tidak memisahkan dua orang yang berdampingan, ya, kemudian dia sholat sebanyak rakaat yang Allah takdirkan padanya, ya, itu sampai imam datang, dia sholat salam setiap dua rakaat. Kemudian apabila imam datang dia diam. Ya. Apabila imam berkhutbah maka dia diam mendengarkan khutbah. Tidaklah dia melakukan hal yang seperti ini. Ya. Dari awal tadi mandi, ya, bersih-bersih badan, ya, pakai minyak wangi, berhias, ya, pakai baju yang paling bagus dan seterusnya, ya, keluar ke masjid untuk sholatul Jum'ah, sampai di Jum'at dia sampai di masjid dia tidak memisahkan dua orang yang berdampingan, ya, kemudian dia sholat sebanyak apa yang Allah takdirkan kepadanya, Ketika imam khutbah dia diam mendengarkan. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Kecuali diampuni untuknya dosa-dosa yang dilakukan antara dia dan hari Jumat berikutnya. Itu antara hari itu dan hari Jumat berikutnya. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa fa ahsanal wudhu'a tsumma atal jumu'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu thalathati ayyam wa man massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya, menyempurnakan wudunya, kemudian dia mendatangi sholat Jumat dan mendengarkan serta diam ketika khutbah disampaikan, maka akan diampuni dosa-dosanya antara hari Jumat itu dan Jumat berikutnya. Wa ziyadatu thalathati ayyam, dan ditambah 3 hari. Dari Jumat yang satu ke Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Wa man massal hasa faqad lagha. Dan barang siapa yang mengusap kerikil, maka dia telah berbuat lagu, telah berbuat sia-sia. Lagu. Asyahid dalam hadis ini adalah diampuninya dosa-dosa orang yang mengerjakan sholatul jum'ah, beribadah di hari Jum'at. Dan ini keutamaan yang besar. Maka ketika seseorang melakukan sholatul jum'at, dia tidak hanya mendapatkan pahala wajibnya mengerjakan sholatul jum'ah, akan tetapi lebih dari itu Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya, yaitu shagha'irudz dzunub, dosa-dosa kecil. Dan sangat butuhnya kita kepada pengampunan dan pengguguran dosa dengan melakukan amalan-amalan yang seperti ini. Kita sadari betapa banyak dosa-dosa kita, baik dosa yang terkait kepada Allah Azza wa Jal, atau dosa yang terkait dengan sesama. Maka ini karunia dari Allah Azza wa Jal ketika amalan-amalan seperti ini dapat menggugurkan dosa-dosa. Maka hendaknya seorang muslim dia bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan-amalan yang seperti ini, serius. Di hari Jumat pun dia betul-betul serius dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat, tidak hanya menjadikan ibadah sholat Jumat sebagai sisa waktu, artinya tidak diutamakan. Jangan sampai, akan tetapi ibadah sholat Jumat lebih diutamakan, dan dia harus serius dalam ibadah tersebut. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan hendaknya manusia pada hari Jumat itu mereka menyibukkan dirinya dengan ibadah ya, dan serius untuk melakukan ibadah sholat Jumat ini ya, dan meninggalkan perkara-perkara yang menyebabkan dia lalai atau tersibukkan dari serius dalam melakukan ibadah sholatul Jum'ah. Maka diutamakan ibadah sholat Jum'at ini ya. Jika kita adalah seorang yang selalu sibuk setiap hari, maka hendaknya di hari Jum'at ini kita istimewakan ya, hari ini atau hari Jum'at ini untuk serius dalam melaksanakannya. Kita atur waktu dari kegiatan kita, jangan sampai kegiatan kita melalaikan kita dari keseriusan melaksanakan sholatul Jum'ah. Dan jangan dianggap sholat Jum'at sekedar rutinitas biasa. Ini ibadah yang mulia ini. Ibadah yang mulia yang Allah pilihkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di samping itu terdapat keutamaan takfirudz dzunub, digugurkannya dosa-dosa. Baik, maka sudah seyogianya bagi kita untuk serius dalam melaksanakan ibadah sholatul Jum'ah dengan memperhatikan adab-adabnya. Jika kita bisa tabkir, bisa bersegera berangkatnya, maka bersegera. Karena banyak keutamaan padanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadul qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.